الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله إخواني الكرام وأخواتي الكريمة وأبنائي الطلبة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul membaca firman-firman-Nya dan juga sabda Nabi-Nya serta penjelasan para ulama. Nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Ahabati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada sebuah perkataan indah dari Ibnu Hibban. Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah rahmatan wasi'atan, di dalam kitab beliau Rawdatul Uqala. Ibnu Hibban, beliau ingin menyebutkan siapa sebenarnya saudara kita, siapa sebenarnya teman kita, siapa sebenarnya sahabat kita, dan siapa sebaik-baik mereka, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman, siapa? Kata Ibnu Hibban rahimahullah rahmatan wasi'atan, khairul ikhwani, sebaik-baik teman, kata beliau. Khairul ikhwani, sebaik-baik teman, ashadduhum mubalaghah fin nasihah, sebaik-baik teman yang sering memberikan kita nasihat, sebaik-baik teman yaitu yang sering memberikan kepada kita nasihat. Mubalaghah maknanya berlebih-lebihan, banyak dia memberikan nasihat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, la khaira fi qaumin, tidak ada kebaikan, fi qaumin, pada suatu kaum, la khaira fi qaumin, tidak ada kebaikan bagi suatu kaum, laisu binasihin, yang di dalam kaum tersebut tidak ada orang yang menasihati. Kemudian beliau melanjutkan, wala khaira fi qaumin, dan tidak ada kebaikan bagi suatu kaum, la yuhibbun nusha, yang tidak mencintai nasihat. ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Nasihat diberikan tentunya itu menunjukkan cinta dari orang yang menasihati terhadap kita yang dinasihati. Itu merupakan cinta. Penasehat tidak menginginkan dari nasihatnya kecuali kebaikan bagi yang dinasihati. Dan ketika kita memiliki teman yang senantiasa memberikan nasihat, maka peganglah teman tersebut. Jangan dikarenakan seringnya dia memberi nasihat, kita bosan sehingga kita meninggalkannya. Tidak ada yang dia inginkan kecuali kebaikan bagi kita. Kejelekan yang kita lakukan dia nasihati, tujuannya agar kita berubah, agar kita menjadi lebih baik. Makanya kata Ibnu Hibban, sebaik-baik teman yaitu yang sering menasihati. Jangan lelah dalam menasihati. Semua kita melakukan kesalahan, semua kita melakukan dosa, namun teman yang baik senantiasa menasihati. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memiliki teman, kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia tidak pedulikan, dia tidak memberikan nasihat. Bahkan terkadang ketika kita melakukan dosa, dia malah terus mengkompori. Apapun dosa yang kita lakukan, melawan orang tua misalnya, teman yang jelek dia mengompori. Ketika kita menjawab orang tua kita, teman yang jelek mengatakan, cuman itu yang antum sebutkan, seharusnya harus lebih. Ada model orang-orang yang seperti ini, jangan berteman dengan mereka. Terjadi perselisihan antara engkau dan temanmu, ada yang melakukan kezaliman, teman yang baik dia menasihati. Jangan balas, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Adapun teman yang jelek, dia akan mengompori. Dia melakukan itu kepada engkau, kenapa engkau tidak membalasnya? Teman yang model ini jangan didekati. Jangan berteman, jangan bermajelis dengan mereka. Tidak akan membawamu kecuali kepada kebinasaan. Mungkin guru-guru kita sering memberikan kita nasihat. Terkadang nasihat yang mereka berikan tidak sengaja. Mungkin nasihat yang mereka berikan seakan-akan yang mereka tunjukkan adalah kita. Padahal tidak ada sedikit pun niat dari pemberi nasihat yang dia maksud adalah kita. Namun terkadang kita merasa, oh itu mungkin untuk ana. Akhirnya dia bawa perasaan, merasa jengkel dengan nasihat tersebut, merasa jengkel terhadap gurunya. Padahal tidak ada yang diinginkan kecuali kebaikan. Makanya kata Umar, tidak ada kebaikan pada suatu kaum, la yuhibbu an-nusha, ketika kaum tersebut tidak mencintai nasihat. Tidak ada kebaikan, tunggu saja kebinasaan. Terjadi di kota-kota besar yang kehidupannya rumah satu dengan rumah tetangganya bahkan tidak terlihat, tertutup dengan pagarnya. ketika terjadi sesuatu, ada yang menasehati. Lantas mereka mengucapkan, jangan urus kehidupanku, engkau urus dirimu sendiri. Tidak mencintai nasihat. Apa yang terjadi? Keturunannya hancur, jelek. Terjadi di kota-kota besar. Maksiat merajalela. Hal keburukan menjadi hal yang wajar. Bahkan orang yang melakukan kebaikan dianggap asing oleh mereka. Terjadi. Kenapa? La yuhibbun nusha. Tidak mencintai nasihat. Oleh karenanya, jangan jadi demikian. Ketika ada orang yang menasehati, menunjukkan dia cinta, menunjukkan dia ingin kita menjadi lebih baik, bukan malah sebaliknya. Tidak ada keinginan dari orang tersebut kita menjadi lebih buruk. Dengan nasihat tersebut kita menjadi hina. Tidak. Yang mereka inginkan adalah kebaikan bagi kita semua. Oleh karenanya, ketika ada nasihat, terimalah. Pegang mereka, teman-teman yang senantiasa memberikan nasihat. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kita telah melewati hadis tentang perangai kemunafikan, ciri-ciri orang munafik. Ketika dia berbicara, dia berdusta, dia berjanji mengingkari. Ketika dipercaya, dia berkhianat. Ketika dia berselisih, dia curang dalam perselisihannya. Ini perangai dari orang-orang munafik. Dan telah kita bacakan apa yang disebutkan oleh para ulama mengenai hal tersebut. Ahabati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Sebagian dari salaf, ulama salaf, mereka menyebutkan tentang kemunafikan jenis lainnya, jenis kemunafikan yang lain. Namun ketika kita baca, kita cermati, masuk ke dalam sabda Nabi yang empat. Mereka menyebutkan waqala ta'ifah minas salaf, sebagian salaf, sebagian kelompok dari ulama salaf, mereka menyebutkan khusyu'un nifaq, khusyu' kemunafikan, khusyu' kemunafikan. Khusyu' sesuatu yang baik, tunduk, namun disandarkan kepada nifaq, kemunafikan, menunjukkan khusyuk yang awalnya baik menjadi jelek. Khusyu'un nifaq, khusyuk kemunafikan. Khusyuk kemunafikan yaitu antara al-jasada khashi'an, yaitu engkau melihat jasad, zahir seseorang, khusyuan, dia khusyuk, zahirnya khusyuk. Wal qalbu laysa bi khusyuin, dan hatinya tidak dia hiasi dengan kekhusyuan. Hatinya tidak khusyuk, jasadnya cuma khusyuk, zahirnya khusyuk, namun hatinya tidak khusyuk. Dahulu disebutkan ada sebuah kisah ada seorang ahlul hadis, dia hebat dalam permasalahan hadis, namun dia tergelincir dalam mazhab khawarij. Dia tergelincir dalam mazhab khawarij dan dia tidak bertaubat. Dia berpendapat bolehnya memberontak para penguasa yang zalim. Dia berpendapat demikian, pendapat khawarij. Dia tidak melakukan pemberontakan, cuman pendapatnya boleh. Dan beliau ini, dia ini hidup di zamannya para ulama. Kalau tidak salah, beliau hidup di masa Al-Hasan Al-Basri. Ketika beliau solat, solat di dalam masjid sambil sedikit matanya berkaca-kaca, khusyuk, mendandakan orang khusyuk. Masuk Imam Al-Hasan Al-Basri dari pintu yang beliau langsung berhadapan dengan orang tersebut, orang yang lagi solat, melihatnya langsung. Ketika melihatnya, beliau mengucapkan, na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Melihat orang tersebut solat, memperlihatkan kekhusyuannya sampai matanya berkaca-kaca, namun malah beliau mengucapkan, na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan munafik. Kemudian beliau mengambil ataupun beliau keluar dari pintu tersebut, beralih ke pintu yang lain dalam keadaan zahirnya khusyuk. Namun dia ada pendapat yang menyelisihi sunnah. Maka para ulama mereka menyebutkan pendapat orang yang menyelisihi sunnah, biarpun zahirnya kelihatan orang tersebut khusyuk, namun sejatinya dia khusyuk an-nifaq, khusyuk yang munafik. Oleh karenanya, ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah, para ulama menasihati kita, ketika kita solat, cari tempat yang diimami oleh imam ahlu sunnah. Pergi ke tempat solat mereka. Terkadang kita solat mencari tempat yang indah bacaannya, yang bagus suaranya. Dinasihati oleh para ulama, khawatir kita terfitnah dengan suaranya yang indah. Sehari dua hari kita nyaman menjadi makmumnya dengan suara indahnya, panjang solatnya. Lama kelamaan kita terfitnah, terbawa suasana, kemudian kita ikut pengajian mereka, menanyakan fatwa-fatwa dari mereka, terfitnah. Oleh karenanya para ulama lebih mencintai solat bersama ahlu sunnah, biarpun ketika, walaupun kita solat diimami oleh selain ahlu sunnah dari mazhab-mazhab yang lain yang belum keluar dari koridor Islam, sah solatnya. Namun lebih dicintai solat bersama ahlu sunnah. Kenapa? Khawatir kita terfitnah seperti hal ini, ahlul hadis. Namun ada pendapatnya yang keliru dan beliau tidak rujuk, tidak kembali ke pendapat ahlu sunnah. Para ulama berlindung dari khusyuk yang seperti ini, walaupun zahirnya kelihatan khusyuk. Waqad ruya ma'na dhalika an Umar. Umar, datang riwayat dari Umar tentang khusyuk yang model ini, khusyuk nifaq. wa ruwiya anhu annahu qala 'ala al-mimbar. Diriwayatkan dari Umar dalam keadaan beliau di atas mimbarnya. Kata beliau radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu alaikum al-munafiq al-alim. Hadha. Inna akhwafu. Sesungguhnya perkara yang sangat aku khawatirkan, perkara yang sangat aku takuti, ma akhafu alaikum, yang menimpa kalian, al-munafiq al-alim, seorang munafik yang alim, yang berilmu. Munafik berilmu. Orang yang mendengarkan perkataan Umar tersebut, mereka bertanya, qalu, kaifa yakunu al-munafiq aliman? Mereka heran dengan ucapan Umar tersebut. Maka mereka tanyakan, kaifa yakunu al-munafiq aliman? Bagaimana mungkin seorang munafik alim, berilmu? Qala, Umar berkata, yatakallamu bil hikmah wa ya'mal bil jur, yaitu seseorang berkata dengan hikmah, dengan indah, wa ya'malu bil jur aw qala al munkar, namun dia mengamalkan kemungkaran. Munafik alim. Mengatakan ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang bisa membuat tangisan orang yang mendengarkannya, namun dia sendiri beramal dengan amalan yang mungkar. Kita pahami, jangan terlalu jauh. Jangan kita pahami para khatib, jangan kita pahami orang yang alim, para ulama. Kita pahami diri kita. Kita mengetahui ilmu. Kita ajak anak kita untuk ketaatan, kita sendiri tidak melakukan. Munafik alim. Termasuk munafik alim. Mengajak saudara-saudara kepada ketaatan kepada Allah, namun dia sendiri meninggalkannya. Munafik alim. Dia munafik. Model seperti ini sangat dikhawatirkan oleh Umar, tertimpa kita. Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu su'ila 'anil munafiq. Beliau ditanya tentang orang munafik. Beliau ditanya tentang orang munafik. Siapa orang munafik? Faqala, maka beliau menjawab, alladhi yasiful iman wa la ya'mal bih. Munafik adalah orang yang mensifati keimanan. Mensifati artinya menjelaskan tentang keimanan, menunjukkan orang lain tentang keimanan. Wa la ya'mal bih, namun dia sendiri tidak melakukan. Hadzal munafiq, ini munafiq. Dia menasehati orang tentang sesuatu, namun ketika dia dinasehati marah. Munafik alim. Terjadi. Suka menasehati, nasehat-nasehat. Namun ketika kembali ada orang yang menasehati, antum bukan level ana. Antum bawahan, baca kitab kuning pun enggak bisa. Baca dulu belajar kitab. Munafik alim. Model seperti ini. Suka menasehati, namun ketika dinasehati marah. Munafik alim. Contoh lainnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Tadi dari Umar, sekarang dari anaknya, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Annahu qila lahu, dikatakan kepada Abdullah bin Umar, inna nadkhulu ala sultanina, kami masuk menjumpai penguasa-penguasa kami. Kami masuk mendatangi para pemimpin kami, para penguasa, para pemerintah, datang mendatangi mereka. Wa naqulu lahum bi khilafin ma natakallamu idza kharajna min 'indihim. Kami katakan kepada mereka, ketika telah masuk mendatangi penguasa, kami katakan kepada mereka, bi khilafin, sesuatu yang menyelisihi apa-apa yang kami ucapkan ketika keluar, ketika tidak menghadap mereka. Ditanyakan Ibnu Umar terhadap perkara ini, kami mendatangi penguasa, kami mendatangi pemerintah, kami sebutkan tentang sesuatu, namun di belakang mereka kami sebutkan yang lain. Pergi kepada penguasa mengambil proyek, keluar dari bilik penguasa, dia jelekkan, dia ungkapkan kata-kata yang buruk, dia lihat hal-hal yang buruk. Ditanyakan kepada Ibnu Umar perkara yang ini. Qala, beliau mengatakan, kunna na'uddu hadha nifaqan. Dahulu kami, yakni para sahabat, na'uddu hadha nifaqan, kami memandang hal yang demikian adalah nifaq, kemunafikan. Banyak model seperti ini. Ketika berhadapan empat mata di depan penguasa, pemerintah, apa yang diucapkan pemerintah? Iya, iya, benar Bapak. Namun ketika keluar, tidak menjumpai mereka, keluar, mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada pemerintah. Bahkan mereka menghasung manusia untuk membenci pemerintah di atas mimbar-mimbarnya, khutbah-khutbahnya, di majelis-majelisnya. Para sahabat memandang hal ini nifaq. Hal ini adalah kemunafikan. Imam Bukhari juga menyebutkan di dalam sahihnya, wa qala ibnu Abi Mulaikah, berkata ibnu Abi Mulaikah, ibnu Abi Mulaikah, kata beliau, adraktu thalathina min ashabin nabi, aku menjumpai thalathin, 30 min ashabin nabi, dari sahabat nabi. Ibnu Abi Mulaikah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi. Berarti beliau disebut tabi'in, berjumpa dengan sahabat Nabi. Beliau bertemu 30 sahabat Nabi, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih, seluruh mereka ke-30 tersebut yang beliau jumpai, kulluhum seluruhnya, yakhafun nifaq ala nafsih, mereka takut nifaq menimpa diri mereka. Mereka takut nifaq menimpa diri-diri mereka. Makanya para ulama, bahkan para sahabat Nabi, Abu Darda pernah didengar dari beliau dalam solatnya, beliau berlindung dari kemunafikan. Abu Darda, sahabat Nabi, orang yang mulia, namun beliau berlindung dari kemunafikan. Sahabat sir Nabi alaihi salatu wasalam, sahabat rahasia Nabi, siapa namanya? Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam orang-orang munafik. Disebutkan daftar orang-orang munafik kepada Huzaifah ibnul Yaman, disebutkan oleh Nabi. Makanya dahulu ketika Rasul alaihi salatu wasalam telah meninggal, sahabat tidak menyolatkan mayit kecuali melihat Huzaifah solat terhadap mayit tersebut. Ketika mereka melihat Huzaifah menyolati mayit tersebut, sahabat yang lain ngikut solati, berarti dia bukan munafik. Ketika Huzaifah ibnul Yaman meninggalkan mayit, tidak menyolatinya, mereka anggapan para sahabat bisa jadi dia itu munafik. Disebutkan daftar orang-orang munafik oleh Nabi kepada Huzaifah ibn Yaman. Umar ibn al-Khattab mendengar Huzaifah mengetahui disebutkan daftar orang-orang munafik oleh Nabi. Perhatikan Umar bin Khattab, kurang apa beliau? Khalifah kedua di dalam Islam. Beliau telah dijamin masuk ke dalam syurga dalam keadaan beliau masih hidup. Gunung Uhud yang begitu besarnya bergetar, dinaiki oleh orang-orang yang mulia, salah satunya Umar. Namun ketika beliau mengetahui Huzaifah ibnul Yaman disebutkan daftar orang-orang munafik oleh Nabi alaihi salatu wassalam, langsung beliau jumpai Huzaifah. Langsung beliau jumpai Huzaifah. Huzaifah, apakah nama ana ada? Apakah nama ana termasuk dalam golongan orang munafik yang disebutkan oleh Rasul? Huzaifah berpaling, enggak mau menjawab karena rahasia Nabi. Umar tidak tinggal diam. Beliau senantiasa mengikuti Huzaifah, menekan Huzaifah agar beliau menjawab. Perhatikan keutamaan Umar, namun beliau radhiyallahu anhu masih takut kemunafikan menimpa dirinya. Sampai akhirnya Huzaifah selalu dibuntuti, ditanya, jawab, engkau tidak termasuk Umar. Umar tidak termasuk orang munafik. Kemudian Umar mengatakan, seandainya turun ayat dari langit, seandainya turun ayat dari langit yang menyebutkan tentang satu orang munafik, satu orang munafik di dunia ini, cuma satu orang munafik, kata Umar, seandainya, maka aku khawatir yang satu itu aku. Begitu takutnya mereka terhadap kemunafikan. Para sahabat Nabi, orang-orang yang mulia, Umar, apa kekurangan beliau? Namun takut kemunafikan menimpa dirinya. Coba kita bandingkan dengan kita sekarang ini. Kita merasa tenang-tenang saja dalam berbicara. Tenang-tenang saja ketika mengucapkan janji. Tenang-tenang saja ketika berkhianat. Kita dipercaya, kita berkhianat. Kita berselisih, berusaha mencari hujjah agar kita menjadi menang dalam keadaan padahal kita salah. Dalam keadaan tersebut kita merasa tenang dari orang-orang munafik, dari menjadi bagian orang munafik. Na'udzubillah. Mengerikan sekali munafik, sifat yang satu ini. Makanya para sahabat, mereka berlindung dari sifat yang satu ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bukan hanya berlalu demikian saja. Sifat tentang orang munafik kita hafal, idza haddatsa kadzaba, ketika dia berbicara dia berdusta, wa idza tumina khana, ketika dia dipercaya dia berkhianat, wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji mengingkari, wa idza madza akhir khosama fajara, ketika dia berselisih dia curang. Jangan lewat seperti itu saja, mengalir begitu saja seakan-akan hanya hafalan semata. Perhatikan bagaimana para sahabat, mereka sangat khawatir dirinya tertimpa dengan hal yang demikian. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, jagalah diri-diri kita dari sifat kemunafikan, sifat yang mengantarkan kita kepada kebinasaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.